السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita diberikan nikmat untuk senantiasa bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Hari ini kita akan membahas pasal tentang menguburkan jenazah. Kita sudah bicara tentang jenazah secara umum, apa adab-adab ketika ada yang meninggal. Lalu kita pun sudah berbicara tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah. Maka hari ini kita masuk ke dalam pasal tentang menguburkan jenazah atau orang yang sudah meninggal. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, وَدَفْنُهُ فَرْدُ كِفَايَةٍ بِالْإِجْمَاءِ كَمَا عَلِمْتَ. Adapun hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah sebagaimana sudah Anda ketahui. لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْحَرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَتْكَنْ لِهُرْمَتِهِ. Karena kalau kita biarkan saja ditinggalkan begitu tidak dikubur, itu sama saja kita melanggar kehormatan, ya, kemuliaan dan kesucian, ya, jasad seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayatnya, walaqad karramna bani adam. Sungguh kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala, karramna, telah memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam alaihissalam. Ibn Naqib rahimahullah berkata, thumma yudfan, kemudian dikuburkan, dimakamkan. Wa fil maqbarati afdal. Memakamkan atau menguburkan seseorang di pemakaman umum itu lebih utama daripada kita kubur misalnya di samping rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Yang lebih utama, jenazah itu dikuburkan fil maqbarah, di tanah yang memang diwakafkan untuk pemakaman. Ini yang paling bagus dan yang paling utama. Ketika menjelaskan alasannya, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan analisa, kata beliau, liyanala fadla az-zairina wa fadla du'aihim. Agar orang-orang yang sudah meninggal itu mendapatkan keutamaan dari ziarah. Orang-orang yang datang kepadanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di kuburan dan juga mendapatkan keutamaan dari doa-doa orang yang mengunjungi mereka. Ini alasannya ya. Sebagian ulama berpendapat kenapa kita tidak boleh memakamkan jenazah di rumah misalnya, di depan, di belakang. Karena Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kubura aikal kubur, seperti kuburan. Tetapi ada yang mengartikan dalam pengertian yang sesuai dengan lapasnya. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, maksudnya jangan menguburkan jenazah kalian di rumah. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan sebagian yang lain berpendapat, janganlah kalian jadikan rumah seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak ada sholat dilaksanakan di dalamnya, tidak ada Quran yang dibacakan di dalamnya, itu yang disebut oleh Nabi sebagai rumah yang seperti kuburan. Lalu dikatakan di sini, wala yudfanu mayyitun ala mayyitin illa an yublal awwalu kulluhu. Tidak boleh kita memakamkan seorang jenazah ya di atas jenazah yang lain yang sudah dimakamkan sebelumnya, kecuali kalau yang sebelumnya itu telah benar-benar hancur habis. Itu baru boleh ditimpa, kata beliau. Ya, wala yudfan, dan tidak boleh dimakamkan atau dikuburkan mayyitun, seorang jenazah, di atas jenazah yang lain, kecuali kalau yang pertama sudah habis, sudah hancur. Wala mayyitani fi qabrin wahidin illa lidaruratin kakasratil qatli wal fana. Dan tidak boleh pula, kata beliau, dua jenazah disatukan di dalam satu kuburan, kecuali lidarurotin, dikarenakan adanya kondisi yang darurat. Misalnya, kakathratil qatl. Ya, terjadinya banyak kematian. Musibah ya, musibah. Masya Allah, sebagaimana negeri kita ini sering terjadi musibah ya. Baik itu yang sifatnya datang dari laut, tsunami misalnya ya. Atau misalnya kapal tenggelam. Atau misalnya dari gunung, dari gempa bumi, dari banjir, macam-macam, longsor, banyak sekali. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi darurat, seperti kakathratil qatli wal fana'i. Fana dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wabah, dalam kondisi tersebarnya, apa namanya, wabah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keselamatan ya dari musibah dan mara bahaya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, memberikan catatan atas larangan tidak bolehnya dua orang jenazah ditumpuk menjadi satu. Beliau berkata, wal asah, menurut pendapat yang paling kuat, anna dhalika yuhram inda adamid darurati. Hal itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilakukan kalau tidak ada kondisi yang darurat. Jadi hanya boleh dalam satu kondisi, yaitu kondisi darurat. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Sesungguhnya Nabi pernah menggabungkan dua orang laki-laki yang syahid dalam perang Uhud. Karena darurat ya, saat itu yang wafat di barisan kaum muslimin sekitar 70 orang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah ridho atas mereka semua. Maka ini darurat, karena apakah seratul qatl. Maka memungkinkan di satu liang itu bisa dikubur lebih dari satu orang kalau kondisinya darurat. Wa yuj'al bainahuma ha'ilun min turabin. Dan kalaupun harus dalam kondisi darurat satu liang kubur diletakkan di dalamnya lebih dari satu, maka hendaknya kulitnya tidak ditempel antara satu jenazah dan jenazah yang lain, tidak benar-benar langsung ditempel, tetapi dipisahkan antara satu jenazah dengan jenazah yang lain biturabin, yaitu dengan tanah. Wa yuj'al, dibuatkan bainahuma, antara jenazah yang dua orang itu, hailun, pembatas, min turabin, dari tanah. Jadi dikuburkan orang pertama, lalu ditimpa tanah sedikit di atasnya, lalu baru diletakkan jenazah yang kedua. Wa bainal mar'ati war rajuli akidun. Apalagi kalau jenazahnya berbeda kelamin, ya laki-laki dan perempuan, tentunya itu lebih ditekankan lagi. Siyama al-ajnabiyin, apalagi kalau laki-laki perempuan itu ajnabi, artinya bukan mahram, tidak ada hubungan mahramiyah di antara mereka, maka itu lebih harus lagi diberikan ha'il atau pembatas, yaitu dengan meletakkan tanah di atasnya, baru dimasukkan jenazah yang kedua. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walau mata fi safinatin wa lam yumkin dafnuhu fil bar." Apabila ada seseorang yang meninggal di atas kapal laut dan tidak mungkin memakamkannya di darat, ju'ila baina lauhaini, maka jenazahnya diletakkan di antara dua lauh, dua papan misalnya, wa ulqiya fil bahr, maka dilemparkan ke lautan. Ya, itu mungkin saja terjadi ya dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat, misalnya kalau dibiarkan di dalam kapal akan membusuk misalnya, maka akan rusak fisiknya, maka tidak masalah diletakkan di antara dua papan, kemudian diikat, kemudian dilemparkan ke laut. Wa aqallul qabri ma yuktamur raihatu wa yumna'us sibah. Yang namanya kubur, makam, tempat di mana orang dikuburkan, minimal. Yang namanya kuburan, minimal. Dia bisa menyembunyikan bau dan juga bisa menghalangi hewan buas untuk menggalinya. Itu paling minimal seperti itu, para pemirsa Niaga TV. Ya, jadi paling minimal yang namanya kuburan, itu bisa menyembunyikan bau dan bisa menahan atau menghalangi hewan buas menggali kuburan tersebut. Ini standar paling minimal. Wa yundabu, dan disunahkan tausi'uhu, melapangkannya, wa ta'miquhu, mendalaminya. Ya, baik tingginya ataupun lebarnya. Hal ini berdasarkan riwayat ya. Dari Hisham ibnu Amir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, ihfiru wa awsa'u wa ahsinu, galilah, lapangkanlah dan perbaguslah, jangan sembarangan. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wallahdu afdalu minasyaqq illa an takuna al-ardu rikhwatan fayundabu asyakko. Apa artinya? Para pemirsa Niaga TV tentu pernah mendengar lahat. Lahat, liang lahat. Lahat itu kan kita gali kubur, kita menggali kuburan, kemudian kita gali lagi di bagian dalam, arah kiblatnya, kita gali lagi ke dalam, seperti kita buat ruangan. Tentunya pernah melihat ya, para pemirsa Niaga TV, apa itu lahat? Saya rasa pernah melihat. Jadi digali kuburan, ya, setelah digali kuburan itu, dibuat ruangan khusus di mana? Di dalam kuburan tersebut. Itu kita sebut dengan lahat. Ya, di sebelah arah kiblat. Nah, kata beliau, wallahdu afdalu minasyak. Lahat itu lebih utama daripada syaqqa. Apa itu syaqqa? Kalau syaq itu lubangnya di tengah. Kalau lahat itu di bagian arah kiblat, dibuat lagi ruangan. Jadi sudah digali kubur, kemudian bagian sisi yang menghadap ke kiblat itu dibuat ruangan lagi, yang mana ukuran ruangannya sesuai dengan ukuran si jenazah. ya ukuran si ruangan itu sesuai dengan ukuran siapa? Si jenazah. Itu kita sebut dengan apa? Lahad. Yaitu kita sebut dengan lahad. Adapun yang dimaksud dengan asyakko, pakai qaf ya, asyakko, itu dalam kondisi apa namanya, tanahnya terlalu gembur. Para pemirsa Niaga TV tahu kan gembur. Tanahnya terlalu lembek. Jadi kalau dibuat ruangan lagi di bagian sisi arah kiblat, itu bisa menyebabkan apa misalnya? Bisa menyebabkan misalnya rubuh. Bisa menyebabkan apa? Longsor. Maka dalam kondisi itu, yang utama adalah dibuat di tengah. Namanya syakko. Jadi ada dua cara ya. Dalam memakamkan jenazah itu ada dua cara. Ada lahat, ada syakko. Kalau lahat, di sisi sebelah kiblat. Itu namanya lahat. Tapi kalau itu tidak mungkin dilakukan, dikarenakan tanahnya terlalu gembur, atau berbentuk pasir misalnya, sehingga kalau dibuat ruangan lagi di sisi sebelah kiblat akan runtuh misalnya, maka gak ada masalah dibuat lubang di tengah seukuran badan si jenazah. Ah, itu kata beliau. Dikatakan di sini, wallahdu afdalu minasyaqo. Lahat itu lebih utama daripada syak, illa antakunal ardu rikhwatan. Kecuali kalau tanahnya terlalu lunak. Fayundabu asyakko. Dalam kondisi itu, yang disunahkan bukan lahat, tapi syakko. Baik. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Amir bin Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dalam kondisi sakit, yang mengantarkan beliau kepada kematian, alhidu liyalahdan, ya, buatkan untuk kul yang lahad, kata Sa'ad, wansabu alayya labina nasaban, kemudian letakkan apa semacam labinah itu, semacam ubin-ubin di atasku. Kalau di kita rata-rata bukan pakai ubin, tapi pakai apa, papan-papan kayu, atau di beberapa daerah ya itu menggunakan bambu-bambu yang dibentuk sedemikian rupa agar bisa menjadi apa, diletakkan di atas jasadnya. Jadi seperti ruangan ya, di bagian kiblatnya dibuat ruangan khusus, kemudian di bagian atasnya diletakkan boleh ubin, boleh diletakkan papan, atau diletakkan bambu disusun biar rapi, baru di atasnya ditimpa yang namanya apa, tanah. Wayuqrahu fi tabutin. Dimakruhkan seorang muslim dimakamkan di dalam peti jenazah. Ya, dimakruhkan memakamkan seorang jenazah muslim di peti jenazah. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah walima fihi min idha'atil ma. Karena Nabi tidak pernah melakukannya, dan di dalamnya terdapat makna kita apa, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Illa antakuna al-ardu rikhwatan, kecuali kalau lagi-lagi kalau tanahnya lunak misalnya, atau apa namanya, tanahnya juga sempit dan lain sebagainya, ya silahkan. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat, atau kadang Masya Allah para pemirsa Niaga TV, jasadnya hancur, ya jasadnya sudah hancur, atau hanya ditemukan bagian tubuh tertentu saja, ya seperti kalau apa, kecelakaan pesawat, nasallallahu assalamah wal afiyah, itu kondisinya sudah tidak layak lagi dilihat, maka darurat boleh dimasukkan ke dalam peti, tapi dalam kondisi normal tidak boleh menggunakan peti. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sepertinya sudah ada gambar apa tuh, lahat ya. Sudah ada gambar lahat, bisa dilihat oleh para pemirsa Niaga TV. Ya. Lalu dikatakan, وَيَتَوَلَّهُ الرِّجَالُ وَلَوْ لِمْرَأَةٍ وَيَتَوَلَّهُ الرِّجَالُ وَلَوْ لِمْرَأَةٍ. Yang mengerjakan proses pemakaman itu laki-laki. Bahkan walaupun mayitnya adalah seorang perempuan. Jelas para pemirsa Niaga TV, jadi yang mengerjakan proses pemakaman itu kaum laki-laki, walaupun mayatnya adalah perempuan. wa awwaluhum wa ulahum az-zawju in salaha lid-dafn. Dan yang paling utama di antara mereka adalah suaminya. Ya, kalau dia bisa. Kemudian setelah suami, ya siapa saja yang paling berhak menyolatkannya, urutan solat yang pernah kita bahas. Lakinal afqah muqaddam alal asun. Tapi dalam kasus memakamkan itu, orang yang berilmu lebih didahulukan daripada yang berumur. Ya, orang yang berilmu lebih didahulukan daripada orang yang berumur. Karena ini lebih kepada masalah hukum-hukum fikih. Oleh karenanya membutuhkan pemahaman yang dalam tentang masalah ini. Wa aqsus shalah. Kalau dalam salat itu umur bisa saja didahulukan, ya. Ya, maksudnya salat di sini salat atas jenazah, itu umur didahulukan daripada pemahaman agama. Baik. Lalu dikatakan di sini wa yundabu ayyakunu witran. Dan hendaknya yang mengurus pemakaman itu jumlahnya ganjil. Artinya yang turun ke lahat atau yang turun ke kuburan itu bagusnya ganjil, 3 misalnya. Kalau 5 tentunya kebanyakan, ya 3 itu kan ganjil. Wa yughatta bi thawbin inda dafni. Dan ketika kita akan menguburkan, maka hendaknya di bagian atasnya ditutup kain. Barangkali akan ada yang tersingkap dari auratnya dan lain sebagainya, maka hendaknya di atas kuburannya diletakkan apakah kain. Wa yudha'u ra'suhu inda rijlil qabr. Ketika kita akan memasukkan jenazah ke dalam kuburan, maka kita letakkan kepala si jenazah tersebut di tempat atau di arah bagian kaki. Tentunya kuburan itu kan ada bagian yang di situ akan diletakkan kepala, ada bagian yang di situ akan diletakkan apa? Kaki. Nah, kita letakkan dia di tempat di arah yang nanti di situ akan diletakkan kaki. Dan kita kayak apa namanya? Kayak kalau anak-anak itu main perosotan, diperosotkan. Ya, jadi diseluncurkan dari atas ke bawah dengan posisi kepala di depan, lalu diletakkan di bagian apa? Di bagian kaki. Kemudian para pemirsa Niaga TV, wa yusallu min jihati ra'si. Lalu kepalanya duluan masuk sambil seperti di apa? Diperosotkan, ya. Kalau di kita kebanyakan ditaruh di tengah itu. Tapi sebenarnya yang biasa dilakukan oleh Nabi itu ditaruh dari dimasukkan dari arah kaki, ya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih bahwasanya Abdullah ibni Yazid al-Khattami as-Sahabi adkhala al-Haris al-Qabr min kibal rijlai al-Qabr, bahwa sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid, beliau memasukkan jenazah dari arah kaki, lalu beliau berkata, hadza minas sunnah. Ini adalah di antara sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, wa yaqulu dafinu, orang yang akan memasukkan jenazah ke dalam kubur, disunnahkan dia membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Hadisnya sahih, ya, riwayat Imam dikatakan di sini Abu Daud, ya, dari hadis Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi apabila beliau memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka beliau membaca bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan menyebut Allah, ya, dan juga dengan di atas agama Rasulullah, maka kita letakkan apa itu, jenazah ke dalam liang lahad. Wa yad'u lahu, dan mendoakan, ya, mendoakan kebaikan untuk apa, untuk si jenazah tersebut. Jadi ketika kita menurunkan, kita sambil mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Wa yuwassiduhu libnatan, kemudian diberikan wisadah. Wisadah itu bantal, ya. Jadi ketika kita memasukkannya ke liang lahat itu dikasih bantal. Dia kan nanti menghadap ke arah kiblat, ya, dan posisinya nanti di atas rusuk sebelah kanan. Itu kepalanya dikasih semacam alas. ya dikasih alas semacam bantal. Wa yubdi bi khaddihi ilal ard. Kemudian pipinya atau wajahnya ditempelkan ke bumi. Ya. Wa yudha ala janbihi al-ayman nadban. Dan disunahkan meletakkan jenazah itu di atas rusuk sebelah kanan. Itu sunnah. Wa mustaqbilal qiblati hatman. Dan wajib menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap di atas rusuk sebelah kanan itu sunnah. Tapi menghadap kiblatnya wajib. Nah, itu penting diketahui. Dikuburkan dengan posisi rusuk di atas rusuk sebelah kanan, berbaring di atas rusuk sebelah kanan ya, berbaring, itu sunnah. Tetapi menghadapkannya ke arah kiblat, kata beliau, wajib. وَيَنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَيَحْثُ مِنْ دَنَا ثَلَاسَ حَسَيَاتٍ سُمَّ يُحَانُ بِالْمَسَاحِ. Kalau sudah selesai diletakkan di liang lahat, di bawah kepalanya diletakkan sejenis bantal, wajahnya didekatkan ke tanah, maka letakkanlah setelah itu di atasnya al-labin, semacam ubin-ubin, atau di kitab papan, atau bambu dan lain sebagainya. Wa yahthu man dana salasa hasiyatin. Orang-orang yang dekat, yang menyaksikan, jangan diam saja. Disunnahkan mereka menggenggam tiga genggaman tanah, kemudian dilemparkan ke dalamnya. Maksudnya dilemparkan, kita jatuhkan ke dalam kuburan tersebut. Kalau sudah seperti itu, summa yuhalu bil masahi. Kemudian kita masukkan tanah ke dalam kuburan menggunakan masahi. Masahi itu alat ya. Ya kalau di kita mungkin dikatakan pacul atau istilahnya skop dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dalil disunahkannya kita melemparkan beberapa tanah ke dalam kuburan adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr radhiyallahu taala an, Nabi berkata, fa idza dafantumuni, Amr berkata, fa idza dafantumuni fashannu alayya turabu shandan. Jatuhkan ke atasku tanah dengan berlahan-lahan. Ya. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan anna nabiyya hasa min kibali ra'sul bait salasan, bahwa Nabi pernah melemparkan beberapa tanah yang dikepal sebanyak 3 kali dari arah kepalanya. Nabi lempar begitu. Jelas para pemirsa Niaga TV. Ini pun ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah menyolatkan jenazah, setelah itu beliau mendatangi kuburan, lalu ikut memakamkan, lalu Nabi kepal 3 buah tanah, kemudian beliau lemparkan ke arah apa? Ke arah kepalanya. Baik. Lalu dikatakan, وَيَمْكُثُ سَاعَةً بَعْدَ دَفْنِ يُلَقِّنُهُ وَيَدْعُوا لَهُ وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ. Kalau sudah selesai proses pemakaman, maka hendaknya tidak pulang langsung. Wayamkus, hendaknya berdiam sejenak di kuburan. Ya ba'da dafni, setelah selesai penguburan, yulakkinuhu, memberikan dia talqin dan mendoakan kebaikan dan beristighfar untuknya. Hal ini berdasarkan hadis Utsman Ibni Affan radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana an-nabi idza faragha min dafnil mayyit waqafa 'alaihi faqal." Di antara kebiasaan Nabi, kata Utsman, kalau selesai menguburkan jenazah, beliau tidak langsung pulang. Tetapi beliau berdiri sambil berkata, istaghfiru li akhikum, wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini. Mintakan ketetapan iman untuk saudara kalian ini. Fa innahu al-an yus'al. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ya, sebentar lagi dia akan ditanya. Begitupun dalilnya adalah hadis Amr. Yang pernah kita baca sebelumnya, bahwa Amr berwasiat, kalau kalian wahai keluargaku selesai memakamkan jenazahku, jangan langsung pulang, tetapi duduklah kalian, doakan aku, temani aku sejenak, ya kira-kira lamanya seperti orang menyembelih onta. Begitu kata Amr bin Al-As. Tentunya di sana kita ya berdoa, memohonkan ampun, ya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini sedikit lagi para pemirsa Niaga TV, wa yurfa'ul qabru shibran illa fi biladil harab. Yang namanya kuburan kalaupun ditinggikan itu tidak boleh dari lebih dari sejengkal kecuali di negeri-negeri yang sedang dilanda peperangan, maka tidak masalah diratakan agar jangan sampai musuh memporak-porandakan kuburan. Karena terkadang mereka melakukan itu sebagai bentuk serangan mental misalnya, perang mental. Bukan tidak melakukan tembakan tapi dirusak properti atau milik umat Islam. Maka dalam kondisi itu mungkin saja diratakan agar tidak diganggu. Watastituhu afdol, walaupun rata itu lebih afdol kata beliau. Wala yuzadu fihi ala turabihi, dan tidak boleh lebih tinggi daripada tanah yang dikeluarkan. Maksudnya gimana itu? Ini kan kalau kita gali kubur itu tanah kan diangkat. Lalu jenazah di dalam. Otomatis ketika ditimbun lagi tanahnya akan naik. Nah jangan lebih dari itu kata beliau. Ukurannya jangan lebih dari itu. Jadi jangan lebih dari tanah yang dikeluarkan kemudian diletakkan lagi. Otomatis dia naik. Karena ada manusia di dalam yang diletakkan. Belum lagi ada papan, ada macam-macam lah. Sehingga otomatis tanah itu naik secara alamiah, normal. Ya kalau itu gak ada masalah kata beliau. Wa yurathu alaihi alma. Ya. Diperbolehkan kita menyiramkan air ya, dan meletakkan batu-batu kerikil, itu pun diperbolehkan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Majah ya, walaupun ulama berbeda pendapat masalah riwayatnya ya. Dari Abi Rafi radhiyallahu taala anhu berkata, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'dan warasha ala qabrihi. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyiram kuburannya siapa? Sa'ad ya. Sa'ad. Entah ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lain ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan anna Rasulullah rasya ala qabr ibnihi. Nabi pernah menyiram kubur anaknya yang namanya Ibrahim wa wada alaihi al-hasba, dan Nabi meletakkan kerikil-kerikil di atasnya. Itu diperbolehkan ya, menyiram dan meletakkan kerikil-kerikil. Baik. Wa yukrah. Nah, ini penting dibacakan sedikit lagi para pemirsa Niaga TV. Wa yukrah, dan dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Tajzisun, yaitu menyemen kuburan. Itu dimakruhkan. Dimakruhkan menyemen kuburan. Wa binaun, dimakruhkan membangun kuburan. Wa khuluqun, dimakruhkan memberi minyak-minyak wangi untuk kuburan. Wa ma'wardin, dan air mawar. Ini di kita banyak ini. Ya, disiram dengan air mawar. Wa kitabatun, dimakruhkan juga menulis. Menulis, walaupun kata para ulama menulis di sini menulis seperti orang-orang jahiliyah yang berisi kebanggaan-kebanggaan atas orang tersebut. Wa mikhaddatun. Ya. Dan juga dimakruhkan meletakkan bantal ataupun kasur di bawahnya, karpet misalnya. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah, Rasulullah melarang kuburan di gips, ya di semen. Nabi pun melarang duduk di atas kuburan. Nabi pun melarang membangun kuburan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan wa an yuktab 'alaiha. Nabi melarang menulis di atas kuburan, ya. Di sini ada komentar yang bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya. Dilarang untuk menyemen. Fa ma baluka bi wadir ruham? Lalu bagaimana kalau yang diletakkan itu batu marmer? Batu-batu yang bagus, yang mulia. Kalau semen saja tidak boleh, apalagi batu-batu yang mulia, batu apa yang mahal, marmer dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai kuburan itu dihiasi dengan lampu-lampu. Ba'da hadza an-nahyi as-sarih, setelah larangan yang sangat jelas ini, fala syakka annahu haram. Tidak ada keraguan bahwa itu haram. Tidak ada keraguan kata beliau bahwa perbuatan menyemen memperbagus, dikasih keramik, dikasih lampu, dikasih bunga banyak sekali, ruangannya dikasih seperti pengantin yang menikah, ruangan pengantin,

Tapi anak nggak mau, Ustaz. Tetap seperti itu. Nah, sesudah kami cuma memasang batu di kepalanya aja, Ustaz, batu biasa. Baik. Tapi sekarang sesudah ada anak-anak ke makam itu, udah ada batu nisan, Ustaz, yang dituliskan. Baik. Dituliskan atas nama yang meninggal almarhum, tulisan lahir meninggal gitu, Ustaz. Nah, gimana sekarang sikap kami, Ustaz, itu? Ibu, kalau kami cabut, cuma ada batu nisan saja. Pada apa, marah atau gimana sikap kami sekarang, Ustaz? Membiarkan ataupun ya cabut aja gitu. Baik, Ibu. Iya, Ustaz. Mohon jelasannya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sabar. Sikap ibu sudah bagus ya, ketika ibu menolak kuburan itu di keramik, maka ibu sudah melaksanakan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Itu bagus sekali sikap ibu. Adapun masalah tadi, sudah ada batu nisan di situ yang sekedar tulisan nama, tempat tanggal lahir misalnya, wallahu a'lam bishawab, kata para ulama, khusus kalau hanya sekedar identitas yang singkat seperti nama dan tanggal lahir dan wafat, itu tidak masalah. Ya, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, boleh tidak ada batu nisan sekedar tulisan nama dan tanggal lahir sebagai identitas supaya apa namanya tidak tertukar kubur, artinya tertukar, kadang kan kita ingin berziarah. Hari demi hari nanti akan makin banyak itu kuburan, agar ini ketahuan ini kuburan siapa, itu enggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baca dalam penjelasan para ulama adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menuliskan puji-pujian untuk orang itu, menuliskan tentang kehebatan-kehebatannya, menuliskan tentang kebaikan-kebaikannya, itu tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan kebiasaan jahiliyah. Tapi kalau sekedar menuliskan nama, tempat lahir, meninggal, itu Allah alam bisawab, kata para ulama, tidak masalah, tidak perlu dicabut. Yang penting jangan di semen ya, apalagi sampai di keramik, apa di marmer dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini Ustaz, hukum menggambar makhluk yang bernyawa. Hmm. Kadangnya kalau enggak diagungkan enggak apa-apa. Tapi beliau-beliau itu menggambar imam-imam beliau diagungkan. Tapi beliau tidak menggambar Rasulullah SAW. Apakah ada hukum tersendiri, Pak Ustaz? Baik. Gambar Rasulullah SAW. Makasih, Pak Ustaz. Baik. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati Bapak Ali, pemirsa setia kita dari Sumatera Selatan. Bapak Ali dan para hadirin pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat hadis-hadis yang sifat yang berisi larangan membuat lukisan makhluk yang bernyawa, itu kita tidak melihat adanya apa namanya adanya penyebutan alasan mengagungkan atau tidak mengagungkan. Ya, misalnya kita lihat di sini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, dikatakan innal ladina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang menggambar gambar-gambar makhluk yang bernyawa akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Jadi yang menjadi garis bawah di situ adalah hidupkanlah. Jadi tandingan Allah itu al-musawwir, dan Allah tidak membolehkan hambanya menandingi Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah al-musawwir. Jadi bukan masalah ta'zim. Kalau masalah ta'zim itu masalah yang lain. Nanti terjatuh ke dalam dua dosa atau bahkan bisa lebih dari satu dosa. Menggambarnya saja pakai tangan itu sudah dilarang. Kalau ditambah lagi berlebih-lebihan bahwa itu akan melariskan dagangan, itu akan menjadi pelindung. Nah, ini nambah lagi nanti kesalahannya, ya. Dalam riwayat yang lain misalnya, masih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul berkata, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, Allah berfirman, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَحَلْكِ فَلْيَخْلُقُ ذُرَّةً أَوْ وَلْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً. Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku, maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada penyebutan sama sekali ta'zim. Betul, dahulu orang-orang seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka berlebihan kepada orang soleh, itu dimulai dengan menggambar orang-orang soleh yang bernama Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Justru itu alasan dilarang, bukan alasan dibolehkan. Apalagi menggambar wajah Nabi, yang mana itu jelas-jelas adalah dilarang, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak Muzakkar. Pertanyaannya gini Ustaz. Dalam satu lubang jenazah itu, apakah boleh dikuburkan beberapa mayat? Itu saja. Baik secara keluarga maupun bersama orang lain, 1, 2, 3, 4 misalnya. Baik. Apakah boleh itu? Baik. Nah, yang kedua Ustaz, dalam peti, jenazah dalam peti itu kan tidak menghadap, tidak diiringkan dan masuk ke kiblat, bahkan dilantangkan. Apakah boleh mayat itu dilantangkan dalam peti jenazah? Apakah harus diiringkan menghadap kiblat? Baik. Dua itu penjelasan Ustaz. Baik. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, itu sepertinya Bapak Muzakkar agak terlambat mengikuti pengajian kita hari ini, karena memang itu sudah kita bahas ya. Tadi dikatakan bahwa kita sudah bahas tadi mana poinnya, oh ini dia poinnya, apa namanya, dikatakan di sini, wala mayyitani fi qabrin wahidin illa lidaruratin kakasratil qatli wal fana. Tidak boleh menyatukan dua mayat di satu kuburan kecuali apabila kondisi darurat seperti banyaknya kematian, ya, dalam perang Uhud 70 sahabat meninggal, ya, mereka akhirnya menyatukan beberapa orang, wal fana, atau dikarenakan tersebarnya wabah. Ini jelas tadi sudah kita bacakan ya. Lalu bagaimana kalau seandainya disatukan dengan orang yang sudah dikuburkan beberapa waktu yang lalu? Itu kata beliau di sini, tidak masalah dengan syarat an yublal awwalu kulluhu, bahwa jenazah yang pertama benar-benar sudah habis. Itu boleh. Tapi kalau belum habis tidak boleh. Karena ini sama saja apa namanya merusak apa namanya kehormatan. Kecuali kalau sifatnya darurat ya, seperti di Jakarta kita ini kan begitu. Kita yang tinggal di Jakarta, lahan mahal, harga lahan di sini sangat mahal, ditambah lagi terbatas, sudah mahal, terbatas pula begitu kan. Sehingga saya lihat kebijakannya sekarang di DKI, kalau sudah 3 tahun dikubur di pemakaman negara, pemakaman umum, lalu tidak diperpanjang ya, maka itu ditimpa dengan jenazah yang lain, dan biasanya memang sudah apa, sudah habis misalnya kan, ya itu ditimpa. Nah kalau kondisinya seperti itu tidak masalah, tapi kalau dalam kondisi sekaligus 2 jenazah, 3 jenazah dikubur di satu tempat, itu tidak boleh kecuali kalau darurat. Bahkan Profesor Dr. Mustafadi berpendapat itu haram, itu adalah sesuatu yang haram. Kalaupun harus, itu dalam kondisi darurat, dan antara jenazah yang pertama dengan jenazah yang kedua dipisahkan dengan tanah. Jadi tidak ditempel tubuhnya, tetapi diletakkan satu di bawah, lalu dikasih tanah, ya tipis ya, tanah menutup jasad yang pertama, lalu baru diletakkan jasad yang kedua, apalagi kalau mereka laki-laki dan perempuan, apalagi kalau bukan mahram. Itu yang pertama. Adapun masalah tadi peti, tadi sudah kita baca juga masalah peti, bahwa beliau berkata yukrahu fit tabut, dimakruhkan memakamkan dengan peti. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya kecuali kalau darurat, lagi-lagi kalau darurat itu ya ada hukum khusus. Apa itu darurat? Misalnya kata beliau terkait dengan kondisi tanah atau kaitan dengan kondisi fisik si jenazah yang tidak lagi layak untuk dilihat dikarenakan kecelakaan yang parah atau lain sebagainya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan. Lalu bagaimana Ustaz kalau terpaksa harus dipeti? Apakah tetap harus diarahkan ke arah kiblat? Iya. Karena tadi kata beliau menghadap membaringkan di atas rusuk sebelah kanan itu sunnah. Ya. Adapun istiqbalul kiblah hatman wajib. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan tadi ya, suami yang menafkahi dari hasil tembakau. Saya sudah berusaha menasihati suami saya. Suami saya menjawab, ya saya tidak mau berhenti karena dari itu saya diberi rezeki oleh Allah katanya. Saya berusaha menasihati tapi suami tidak mau. Sementara dia yang mencari nafkah dalam keluarga, bagaimana saya menyikapinya? Apakah saya salah atau dosa? Allah alam bisawab ya, Allah alam bisawab ya. Walaupun betul ya, walaupun betul. Permasalahan rokok, masalah yang paling pendapat yang paling kuat bahwa rokok itu haram, itu saya rasa pendapat yang betul, pendapat yang benar, bahwa pendapat yang paling kuat haram. Tetapi ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin. Masih terjadi perdebatan di situ, apalagi dalam konteks negara kita Indonesia. Ya, apa namanya, ada ormas ya, organisasi masyarakat yang sangat besar, bahkan disebut sebagai organisasi terbesar, organisasi masyarakat terbesar di dunia, ya mereka berpendapat itu tidak haram, itu adalah makruh, sehingga banyak kaum muslimin yang masih mengambil pendapat itu. Ya oleh karenanya ya, berusaha terus ibu ya, saya hanya bisa mengatakan ibu berusaha terus mengingatkan, menasehatkan ya. Ya mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah. Tetapi kalau kita mengatakan apakah suami makan sesuatu yang haram, ya kita katakan karena dia memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita dalam masalah hukum, ya kalau bagi dia makruh. Bagi dia adalah makruh. Artinya makruh tidak sampai pada haram. Ya, karena lagi-lagi ya kita hanya bisa menjelaskan hukumnya. Apalagi ini masalah khilafiyah, berbeda dengan zina, berbeda dengan minum khamar. Saya mungkin bisa berkata, ibu ya udah tuntut saja perceraian. Karena tidak halal seorang muslimah dengan orang yang pezinah misalnya. Karena itu tidak ada perdebatan di situ. Tapi kalau masalah tadi tembakau, ya walaupun betul pendapat yang paling kuat itu haram, ya tetapi sekali lagi ini masalah yang dikhilafkan, diperdebatkan. Oleh karenanya terus-menerus ibu mengingatkan, menasehati. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah untuk beliau. Allah alam bissawab. Apa arti dari minal aizin wal faizin? Apakah benar permintaan maaf? Bukan, itu bukan permintaan maaf. Minal aidin, ya aidin wal faizin. Aidin dari kata aidun, aid. Fahuwa aid, artinya kembali. Ada yaudu idan. Ada yaudu idan, artinya kembali. Minal aidin, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kembali, maksudnya kembali suci barangkali ya. Faizin dari kata faza yafuzu fahuwa faizun. Faizin artinya menang, beruntung. Minal aidina wal faizin, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ke dalam orang yang kembali suci dan menang, mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin itu artinya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Bagaimana kalau sudah di keramik setinggi sekian, setinggi sekilan, sejengkal ya? Karena baru tahu sekarang, apakah harus dibongkar? Ya kalau tidak menimbulkan fitnah dibongkar bagus. Kalau tidak menimbulkan fitnah dibongkar bagus. Ya menjalankan sunnah Nabi. Dalam hadisnya belum kita baca ya, ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadisnya riwayat Imam Muslim atau sudah kita baca di pertemuan yang lalu? Iya, sudah kita baca seingat saya hadisnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia hadisnya. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, satu dari empat khulafaur Rasyidin, dan orang yang dijamin masuk surga. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj al-Asadi, maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang dengannya aku diutus oleh Rasulullah, yaitu aku diutus oleh Rasulullah, an la tada'a mastimsalan illa tamastahu wa la qabran musyarrafan illa sawaitahu. Tidaklah kamu menemukan kuburan yang dimuliakan, dibedakan dengan kuburan yang lain, baik itu dihias, ditinggikan, dan yang lain sebagainya, illa sawaitahu, kecuali kamu samakan dengan kuburan yang lain. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak ada yang boleh lebih bagus. Ya, begitu kata Ali ketika menceritakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Iya, Ustaz. Saya pernah mendengar bahasanya memakai jubah juga imamah bukan sunnah. Maksudnya di dalam apa itu, Pak? Di dalam pakaian yang sholat? Pakaian yang sunnah itu pakaian yang seperti apa hingga mendapatkan pahala, Ustaz. Baik, itu saja. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pakaian laki-laki dengan perempuan berbeda ya. Ada kriteria khusus kalau dia perempuan misalnya lebar, tidak tipis, tidak membentuk bentuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, lalu tidak diberikan minyak wangi, dan ada aturan-aturan ya. Itu bagi wanita. Lalu bagaimana dengan laki-laki ya? Tentunya bagi laki-laki yang memenuhi syarat ya, tentunya yang menutup aurat dengan sempurna. Ya, menutup aurat dengan sempurna, tidak ketat ya. Jangan sampai ketika dipakai sholat celananya itu membentuk ketat sehingga terbentuk lekukan tubuh. Mohon maaf misalnya bagian duburnya terbentuk, bagian pahanya juga press begitu ketat. Itu dihindari ya. Dihindari. Lalu bagaimana yang sunnah? Kita tidak mendapatkan ketentuan khusus ya. Yang pasti yang menutup aurat, ya satu menutup aurat, lalu tidak isbal kalau kaitan dengan di bawah, lalu tidak menyerupai pakaian orang kafir, tidak menyerupai pakaian wanita, lalu dianjurkan berwarna putih karena sebaik-baik warna pakaian itu berwarna putih kata Nabi. Ya itu paling yang bisa kita katakan. Adapun harus pakai gamis, harus pakai itu, saya tidak mengetahui ada perintah Nabi atau ada tuntunan Nabi terkait dengan hal tersebut. Allah alam bissawab. Ketika berziarah ke makam kakek bersama keluarga, terus kita berdoa memohon ampunan untuk sang mayit, tetapi menghadap kuburan kakek, itu boleh enggak? Enggak ada masalah, silakan saja. Toh kalau kita menghadap kuburan kan, coba saja dikondisikan agar sekaligus menghadap kiblat. Bisa. Ya Allah alam bissawab. Masya Allah, ini pertanyaan panjang sekali. Tadi sudah kita jelaskan perbedaan antara lahat dengan syak. Kalau lahat itu digali kubur, lalu di arah kiblatnya dibuat lagi ruangan. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, bisa dibuat syakko. Syak itu tadi lubang yang di tengah, seukuran jenazah. Ya. Iya, makanya tadi dikatakan itu hukumnya adalah utamanya lahat. Tapi kalau tidak mungkin membuat lahat, tidak masalah membuat syakko. Itu yang pertama. Daun bidara, kapur barus, kamper, minyak kesturi, apakah itu semua wajib? Bukan wajib. Ya, itu bukan wajib. Apakah boleh setelah kita membaca Al-Fatihah, setelah takbir pertama, kita juga membaca satu surah beberapa ayat Al-Quran sebelum kita masuk ke takbir kedua dalam sholat jenazah? Tidak ya, Fatihah saja. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau sudah terlanjur di keramik? Tadi sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas bahwa kalau tidak menimbulkan fitnah yang besar ya dibongkar. Apalagi orang tua kita sendiri misalnya, udah, itu kan hak kita sebagai keluarganya. apabila kita mengingat orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, pada saat itu kita langsung mendoakannya, apakah termasuk doa yang diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Iya. Apakah ada waktu khusus mendoakannya? Nanti kita bahas. Kalau saya tidak salah, ada nanti di bab ziarah kubur terkait dengan dianjurkannya berziarah di hari Jumat. Insya Allah besok kita akan bahas terkait dengan beberapa riwayat tentang berziarah kubur di hari Jumat. Ya, ada riwayat siapa yang menziarahi apa jenazah ibunya di hari Jumat, lalu Nabi menyebutkan beberapa keutamaan. Besok insya Allah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya, apakah keranda jenazah harus dihiasi dengan bunga? Tidak harus pakai bunga. Tidak harus juga pakai payung. Tidak ada tuntunannya. Kalau tujuannya dikasih bunga adalah sekedar untuk wewangian, agar jangan sampai nanti ada muncul bau dari tubuhnya, tercium menjadi fitnah, itu tidak ada masalah. Kalau tujuannya itu, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Tetapi kalau tujuannya untuk apa namanya memuliakan, membedakan dengan yang lain, ya jangan. Ya, kemarin pernah kita bahas di bab mengantarkan jenazah itu. Sebentar, nah ini dia. Wa yukrahu ittiba'uha binarin. Makruh kita mengantarkan jenazah sambil membawa api. Wal bukhur, sebagaimana makruh sambil kita membawa tungku yang membakar kayu gaharu. Para pemirsa Niaga TV pernah lihat kan di Mekah itu, di sekitar Ka'bah ada apa-apa, ada semacam kayak kalau di kita tempat bakar menyan itu, tapi dibakar gaharu. Nah, itu kalau menurut beliau makruh. Ya begitupun ketika menguburkan. Tapi kalau dalam proses memandikan, nah itu silahkan. Karena tadi mungkin kotorannya keluar ketika dipijat bagian perut, keluar lalu memunculkan bau, bisa jadi fitnah. Bisa saja jadi fitnah. Untuk menghindari hal itu, kita misalnya apa, nyalakan minyak wangi seperti apa, kegaharu, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah berangkat, ya menurut saya nggak perlu lah ya. Tidak perlu, dan itu pun mubazir, menyia-nyiakan harta, dan tidak berfaedah ya. Tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, mubazir iya, dan tidak ada maknanya, tidak ada juga faedahnya. Ya, tidak ada faedah dunia, tidak ada juga faedah akhirat. Lalu untuk apa dilakukan? Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis ya. Alhamdulillah. Kita insyaallah bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.